وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد sampai mana sekarang halaman nah faqala al-musannif rahimahullah wa qad tuhdhabu rubba wa yabqa 'amaluha. Terkadang rubba dihadap tapi amalnya tetap ada ba'dal waw, ya, setelah waw wa rubba itu, tapi rubbanya enggak ada. Wa lailin, ini takdirnya wa rubba lailin ka maujil bahr, seperti mauj ombak lautan. Arha, arha yurhi, menutup sudulahu, kelambunya. Alayya bi anwa'il humuli umumi liyabtali, untuk menguji, liyabtaliya, untuk mengujiku, ya, udulahu alayya, oh, dan betapa sedikitnya malam yang bagaikan ombak lautan yang menutup malamnya pada diriku dengan berbagai jenis al-humumi, kesudahan untuk mengujiku. Waduh, syahidnya di sini mana? Ya, wa lailin, wa lailin kamauj, wa lailin takdirnya warubba lailin. Taibar kalau fikum. Ya. Sudul yaitu di lugah. Sudul maknanya as-sutur, penutup. Humum jam'u, ya. Humumahu hamun, ya. Wa huwa al-hazm, kesedihan. Bukan kesudahan, ya, kesedihan. Al-ibtila al-ikhtibar, untuk mengujiku. Ya. Maknanya rubba lailin yushbihu, ya, dhulamahu lihaulihi wa su'ubatihi wa nakadati amrihi. Itu lu betapa, ya, apa namanya, jarangnya, sedikitnya malam yang menyerupai naungannya, kegelapannya, ya. Kenapa? Karena kesulitannya, karena apa namanya, nakadahnya, karena apa tuh namanya, ya, karena kesulitannya, perkaranya, dia menyerupai ombak lautan, ya. Dia menyerupai ombak lautan, ya, dalam kasafah, dalam bagaikan kasafahnya, kepadatannya, ketebalannya, ya, dan seterusnya. Wa ba'dal fa katsiran, ya, famislika ka qawlihi famislika hubla qad taraqtu wa murdi'in. Ya, kemudian ya barakallahu fikum. Ya. Dan setelah fa berarti familki berarti farubba mislik gitu. Farubba mislik, nah, itu setelah fa farubba mislik. Ya, seperti yang terdapat dalam ucapan penyair famislika, berapa banyak yang seperti famisliki ya. Berapa banyak wanita yang seperti kamu, hubla, yang sedang mengandung, yang sedang hamil, qad taraktu, yang aku datangi, wa murdiin, dan wanita yang sedang menyusui, ya, dan yang sedang menyusui. Nah, berarti footnote itu, footnote nomor 1 ada lanjutannya. Fa'alhaituha an zi tama'imi muhwiri. Ya. Lalu aku bermesraan dengannya hingga ia tidak dapat menghiraukan baiknya lagi. Masya Allah. Ya. Ya, kemudian itu maknanya pemakna rubbam ra'atin misliki hubla wa murdi qad ataituha lailan fashagalatha an waladiha al-mu'allaq alayhi an at-tamaim wa khusul hubla wal murdi bidhalika li annahuma azhadu nisa' fir rijal wa aqalluhunna ya dan seterusnya. Maknanya faman ada huma minan nisa fa ana lahunna ashghul wa hadha madhhun li nafsi ya masyaallah bi husni al-ashra bi husni al-ashra wa shiddati al-fuhula wa shiddati al-fuhula. Baik, susah ini maknanya ya. Mana syair wa ba'da bal ya, dan juga rubah dihadap setelah bal qalilan, ini jarang, tapi kalau tadi pada setelah fa kesiron banyak, oh, ini jarang sedikit ka qaulihi bal mahmatin qata'tu ba'da mahmah ba'da mahmahi mahmahin ya. Bal, barubba gitu, barubba mahmatin, barubba mahmatin, bahkan betapa jarangnya mahmah, perkara yang penting, ya, perkara yang penting kotak tu, yang saya putuskan ba'da mahmatin, setelah perkara penting yang lainnya. Sudah? Syahidnya mana di situ? Hah? Bal mahmatin tayyib. Wa bidunihinna aqallu. Ya. Dan wa bidunihinna aqallu. Dan sedikit sekali rubah dihadap, dibuang dan dia tetap beramal tanpa memakai huruf tersebut. Huruf apa aja tadi berarti? Waw, fa, bal. Jadi tiba-tiba majrur. Ini ada rubah mahdhub. Ini aqallu jarang sekali. Ini semisal ucapan kaqaulihi, semisal ucapan penyair rasmidarin. Ini warub ya, rubba rasmidarin wa khaftu fi talha fi ya, talalihi fi talalih. Tolal itu reruntuhan ya. Nah itu. Betapa banyak rosmidar, bekas-bekas reruntuhan. Ya, rumah kekasih. Waqaftu fi talali. Aku berhenti pada reruntuhannya. Ya. Ada terusannya tuh. Lihat di footnote nomor 2. Qittu aqdi al-hayata min khalal min jalalih. Yang hampir-hampir saja umurku kuhabiskan untuk itu. Masya Allah. Lebay ini semuanya. Ya, baca sarahnya di sini. Ya, Zaki udah baca belum tadi? Eh, tepat dong. Bukan rosam ya, ros lidar majrurun bi ruba al mahdhubati. Fa waqad qala asyari waqad tuhdhabu ruba wa yabqa amaluha ila akhir. I'lam anna ruba la tuhdhabu min al lafdhi illa idza kana majruruha nakiratan zahiratan. Ketahuilah bahwasanya ruba tidaklah dihadap dari lafaz, nah, melainkan majrurnya, isim majrur ruba tadi, ya, yang tidak dihadap, rubahnya aja yang dihadap, melainkan majrurnya itu nakiroh zohiroh, ya, bukan domir. Dia nakiroh bukan ma'rifah, zohiroh bukan domir. Fa'idha hudifat, nah kalau si rubahnya ini dihadap, bakiya amaluha, amalnya tetap ada, wujuban wajib kepada. Ya, wa hadzal hukmu, dan hukum ini a'ni hatfaha wa baqa'a amaliha, yaitu yang saya maksud dihadapnya ruba dan tetap beramalnya, ya, maka hukum ini ala nau'ain, ini terbagi menjadi dua, katsirin wa qalilin, apakah banyak atau sedikit, ya, maka yang banyak fal katsir ba'dal waw wal fa, ya, wal waw aksar, nah, waw lebih banyak daripada fa, wal qalil ba'da bal, ya, dan yang jarang, yang sedikit setelah bal. Wa hadfuha wa baqa'u amaliha biduni hadhihi ats-tsalatsati aqallu. Nah, dihadap ruba namun tetap beramal tanpa ada tiga ini, tanpa didahului oleh waw, fa dan bal, itu lebih jarang lagi. Kama taqaddama min kalamil musannifi, sebagaimana yang berlalu dalam pertanyaan beliau. Wa bidunihi na aqallu. Itu lebih jarang lagi. Wa sahih wa huwa madzhabul basriyin, dan pendapat yang benar ialah pendapatnya kaum Basrah, annal jarra bi rubba al muqaddarati la bil waw, bahwasanya jar dengan rubba itu, ya, bahwasanya jarnya itu adalah dengan rubba muqaddarah. Semisal kayak tadi, ya, walailin, walailin. Nah, lailin ini majrurnya ini dengan apa ini? Mana amilnya? Gitu. Nah, amilnya adalah, ya, ruba muqaddarah, bukan dengan waw. Ya. Jadi wawnya itu enggak beramal. Paham enggak sini? Wawnya itu tak beramal. Ya. Baik. Kemudian hal ini khilafan lil kufiyyin wal mubarrad. Nah, ini berbeda dengan pendapatnya Al-Nawawi yang dari Kufah dan Mubarrad. Fakullun min Lailin. Maka masing-masing kalimat dari Lailin, Misrik, Mahmadin, Rasmidar, Rasmidar, itu semuanya majrurun bi rubba al-mahdhufah. Itu semuanya majrur dengan ba yang ba-nya rubbanya itu yang mahdhufah. Baik, sudah. Bisa dipahami sini? Hah? Qala. Ya. Wa tuzadu ma katsiran ba'da min wa an wal ba. Fala takufuhunna an amalil jarri. Nah. Ya. Maka kemudian ditambahkan ma. Ini sering kali. Kathiron. Sering sekali. Ditambahkan ma setelah min. Mimma. Setelah an. Amma. Setelah ba. Bima. Paham ke sini? Fala takufuhunna an amalil jar. Ya, namun ma ini tidak mencegah, ya, tidak mencegah hunna, tidak mencegah huruf-huruf tadi ma, min, an, ba dari beramal jar. Beda dengan inna, inna dan akhwatnya masuk ma selesai, ya, selesai. Contoh mimma khati'atihim nahlu khati'atihim. Ya, tirabnya itu khati'atihim. Ya, majrurun wa alamatu jarri al-kasrul akhir. Mana amilnya? Ma'min. Ya. Ma'nya ma apa itu? Ma'silah wa taukid. Bukan ma'za'idah. Bukan ma'kafah takufu amal min. Bukan. Ya. Mimma khati'atihim. Ya. Disebabkan karena kesalahan-kesalahan mereka. Ugriku. Maka mereka ditenggelamkan. Amma qalilin. Ya, amma an qalilin, an amma qalilin. Liyusbihunna nadimin. Ya, dalam sedikit waktu lagi pasti mereka akan menjadi orang yang menyesal. Sama qalilin ini ya, majrur dengan an. Ma-nya masilah wa taukid. Fa bima naqdihim misaqahum, maka disebabkan maka kami melakukan terhadap mereka tindakan bimanaqdihim, disebabkan karena mereka melanggar misaqahum, ya, perjanjian mereka sendiri. Baik, fa bimanaqdihim, bukan fa bimanaqduhum. Wa tuzadu ba'dal kaf warubba, dan ditambahkan, ya, ma tadi ditambahkan pula setelah kaf dan rubba. Rubba ma, kama. Nah, fal ghalibu, namun kebanyakannya, ma tersebut takufuhuma anil amal. Ma tersebut, tapi kebanyakan, enggak mutlak. Kebanyakannya, ma tersebut mencegahnya si rubba dan kaf dari beramal. Ya. Beda ya, kalau pada min, an, dan ba, enggak mencegah. Tapi kalau masuk ke rubba dan kaf, berubah. Mengubah, jadi tidak beramal. Fayadukhulani hina idin alal jumal. Ya. Akhirnya keduanya masuk kepada jumlah. Ya. Sehingga dalam keadaan demikian keduanya dapat memasuki jumlah, jumlah fi'liyah dan ismiyah. Ya, kakaulih, misal ucapan penyair ini masuk ke dalam jumlah ismiyah. Ya, akhun majidun lam yukhzini yawma mashhadin kama saifu. Nah, lihat, perhatikan kama saifu, kaf tasbih jarrah. Bukan kama saifin, saifi amrin, bukan. Kama saifu amrin lam takhunhu madaribuhu. Akhun majidun. Ya. Lihat, akhun majidun. Ya. Akun apa irobnya akun? Mubtada boleh memangnya. Nakiro boleh. Kenapa? Karena dia punya naat. Dia punya naat. Akun Majidun. Ya, dia adalah saudaraku yang Majid, yang mulia. Lam yukhzini. Yang tidak membuatku sedih. Yauma mashhadin. Pada hari peperangan. Kama saifu amrin. Sebagaimana apa namanya? Kama saifu amrin. Sebagaimana pedangnya Amr. Lam takhunhu madaribuh. Ya. Yang tidak mampu membinasakannya. Taib lihat itu di footnote. Kaf, kama. Oh ini yawma masyid arada bihi yawma sifin. Oh perang sifin. Lama qatala akhuhu malikun. Ketika Malik membunuh saudaranya. Biha dengan pedang tersebut ma'a Ali. Bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa arada bi Amr, yang dimaksud dengan Amr belum maksudnya adalah Amr ibnu Ma'di Karib. Ya. Saifuhu huwa. Ini perang sifin, paham antum? Perang sifin, ngerti enggak? Perang yang terjadi ya di antara sahabat. Ya, enggak perlu tahu kisah ini juga enggak apa-apa. Ya, enggak tahu kisah ini juga enggak apa-apa. Kemudian mana sih irobnya? Oh, ini irobnya di samping. Ya, tadi itu ya. Yauma masyhad kama kaf hakujar ma kafah zaidah saifu mubtada wa mudaf amrin mudafun ilaih lam harfu nafiyin jazmin takhun fil mudhari majzum bilam sebagian perang Amr lam takhunhu khana yakhunu tidak mampu mengkhianatinya ya madaribuhu madarib fa'il muakhir dari takhun ya asyahid di sini kama saifu amrin kama saifu amrin itu syahidnya. Sudah. Berikutnya wa qawlihi rubbama. Nah, rubba masuk ke ma. Au faitu fi ilmin tarfa'an saubi shamalatu atau shimalat shimalatu rubbama au faitu fi ilmin. Telah banyak sekali ilmu yang ku selesaikan. Aufa itu. Aufa. Yufi. Menyelesaikan. Dalam terkait ilmu. Ya. Tarfa'an. Ya. Hingga dia dapat mengangkat thawbi. Dapat mengangkat. Sehingga mengangkat pakaianku. Syamalatu. Ya. Syamalatu. Syamalatu ini irobnya apa enaknya? Fa'il dari tarfa'annya. Ya. Hingga syamalat. Syamalat ini maknanya apa ya? Sebelah kiri. Mengangkat pakaianku. Syamalat apa enaknya ini maknanya? Hah? Oi, jangan pasrah, oi. Jangan enaknya jantung. Hah? Apa? Shimal, shamal, kalau shimal kiri, kalau shamal utara. Ini pakai fathah ya, oh shamal, hingga arah utara mengangkat pakaianku, pakai gitu maknanya. Asik. Hah? Angin dari utara mengangkat pakaianku, mungkin. Ya. Yeah. Nah, bisa jadi maknanya begitu. Ya, yeah, bisa jadi. Terlihat makna kathiran min al-awqat ashraftu ala makanin 'alin min jabal li anzura ila al-'adu. Ya. Yeah. Ma sona'a. Yaitu banyak sekali dari waktu-waktu yang saya ashraftu, yang saya apa namanya? Awqat, yang saya kontrol, ya, dari atas tempat yang tinggi, dari gunung, supaya saya dapat melihat apa yang dikerjakan oleh musuh, ya, supaya nanti saya kembali di arji'a ila qaumi, kepada kaumku, fa ukhbiruhum, hingga aku kabarkan kepada mereka. Fafihi wasafa nafsahu bisyaja'ah. Berarti di sini di syair ini dia mensifati dirinya dengan keberanian. Ya. Tabarakallahu fik. Kemudian waqat la takufuhun faqat la takufuhum. Waqat la takuffuhuma. Kan tadi kebanyakan aja tuh. Ma masuk ke ruba dan masuk ke kaf. Membatalkan amal. Namun terkadang ma tidak membatalkan kedua amal keduanya. Amal keduanya maksudnya apa? Kaf dan ruba. Kakaulihi. Rubbama darbatin. Oh, rubbama darbatin. Bisayfin saqilin baina busra wa ta'natin najla'a. Ya. Ini terkadang ada juga rubbama darbatin saqil. Betapa banyak sekali pukulan bisayfin dengan pedang yang saqil, saqil itu tajam. Ya, baina basra, busra ya. Baina busra wa ta'natin najla, di antara busra. Busra itu apa? Ada enggak maknanya busra? Basra apa? Mana? Lihat. Fathah tamar satu, busra itu apa? Bidomil baldatu bisyam. Oh, sebuah negeri di Syam. Yang terjadi di antara busra, di antara negeri Syam. Ya. Wa ta'nah, dan tusukan Najla, tusukan pedang, apa namanya, tombak. Ya. Kaqaulih, itu syahidnya berarti mana tadi? Warubbama darbatin. Nah ini tapi jarang. Kaqaulihi, nansuru maulana wa na'lamu annahu kaman nasi. Lo lihat kaman nasi. Ini syahidnya ini. Kama an nasi. Ya. Majrumun alaihi wa jarimu. Ya. Nansuru. Kami membela maulana. Kami membela maulana. Teman-teman kami. Maula. Maulana. Al-murad bihi al-halif. Maula yang dimaksud sini adalah al-halif. Teman-teman, sekutu. Nah, ini maksud sini dengan maula. Wana'lamu annahu, padahal kami mengetahuinya bahwa kaman nasi annahu, bahwasanya iya kaman nas, sebagaimana manusia yang lainnya, majrumun ya, yaitu majrum ya, yaitu dianiaya, dizalimi, alaihi wajaribu, yaitu dianiaya dan terkadang majrum isim maf'ul dan terkadang dia isim fa'il. Itu berarti terkadang dia menganiaya juga, terkadang dia teraniaya, terkadang dia menganiaya ya. Lihat maknanya, innana nu'inu halifana wa nusa'iluhu ma annana na'lamu annahu kasairin nas ya, yaitu kami membantu, menolong ya, apa namanya, halif kami, teman kami, ma annana na'lamu, padahal kita mengetahui ya, kita pun mengetahui bahwasanya apa namanya, dia seperti manusia yang lainnya. Dia seperti manusia yang lainnya. Dia apa itu enaknya dibacanya? Hah? Dia berjana, yajni wa yujna alaih. Dia berbuat jahat. Ya, dan terkadang dia dijahati juga. Ya. Dia berbuat jahat. Terkadang dia yajni wa yujna alaih. Dia menyakiti, terkadang dia disakiti juga. Sudah? Matan semua ya, ikhwan. Matan semua. Masih ada waktu enggak buat baca ini syarahnya? Apaan tanggung? Udah cukup dulu deh. Ntar maghrib lagi. Ya, sampai sini dah. Nanti syarahnya insya Allah.